Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim ya. Bila pada pelajaran yang terdahulu kita telah membahas bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab ada dua kelompok ya. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah. Di mana jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh isim, adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului oleh fi'il. Kemudian jumlah fi'liyah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim dan jumlah fi'liyah untuk fi'il muta'addi. Beda antara kedua jenis jumlah fi'liyah ini adalah bila jumlah fi'liyah fi'il lazim maka kita tidak perlu menyebut maf'ul bihnya ya, karena fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Jadi cukup fi'il dan fa'ilnya saja, kata kerja dan pelakunya saja, tidak perlu objeknya atau maf'ul bihnya ya. Begitupun dengan berbeda dengan fi'il muta'addi yang harus menyebut fi'il, kata kerja, fa'il, pelaku dan maf'ul bih, objek ya. Jadi fi'il lazim hanya cukup fi'il dan fa'il saja. Baik, sekarang mari kita bahas kaidah-kaidah yang berlaku seputar jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim ya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pola kalimat kata kerja dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana rumusnya adalah predikat dan subjek. Beda dengan bahasa Indonesia yang subjek plus predikat, di mana pelaku lebih didahulukan daripada kata kerja. Ya, jadi saya duduk, Zaid duduk. Jadi nama Zaid lebih dulu disebut daripada perbuatannya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab ini berbeda, di mana perbuatannya dulu disebutkan, barulah pelakunya. Jadi kalau kita ingin mengatakan Zaid itu duduk, ya Zaid telah duduk, maka yang sesuai dengan kaidah dasarnya adalah jalasa Zaidun ya, jalasa Zaidun. Meskipun pada kondisi tertentu boleh saja kita katakan Zaidun jalasa. Ya. Tapi hukum asalnya kita katakan jalasa Zaidun ya, telah duduk si Zaid ini kalau kita mau terjemahkan secara letterlock ya. Artinya jalasa Zaidun, telah duduk Zaid. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ini Zaid telah duduk ya. Baik. Ada tiga kaidah yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyusun jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim. Ya. Kaidah yang pertama, ya, kaidah yang pertama, bahwasanya fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il, ya. Fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kemudian yang kedua kaidahnya adalah fi'il harus dalam bentuk mufrad, ya. Fi'il harus dalam bentuk mufrad. Dan yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rafa atau marfu. Nah, ketiga kaidah ini bisa kita rumus, kita sederhanakan dengan rumus sakti fira dan fara manis. Ya. Jadi kaidah jumlah fi'liyah lazim adalah fira dan fara itu manis ya, fira dan fara itu manis. Saya ulangi, fira dan fara itu manis. Fira itu ringkasan dari fi'il ya, harus dalam keadaan fira fi'il harus dalam bentuk mufrad ya. Fi'il mufrad, fira fi'il mufrad. Kemudian fara ya, fa'il harus dalam keadaan rafa. Fara, fa'il, rofa, ya. Kemudian manis, ini ringkasan dari sama jenisnya, yakni fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Saya ulangi, rumus atau kaidah jumlah fi'il ya lazim adalah fira dan fara itu manis. Fira dan fara itu manis. Fira berarti fi'il, ya, harus mufrad, ya, mufrad, ya. Fi'il harus mufrad. Kemudian fara, fa'il harus rafa, fa'ra, fa'il rafa. Kemudian manis, sama jenisnya, Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari manis, karena ini kaidah yang paling pertama. Fi'il dan fa'il harus sejenis. Artinya kalau pelakunya muzakkar, maka kata kerja yang kita gunakan adalah yang muzakkar. Begitupun apabila pelakunya mu'annas, maka kata kerja yang kita gunakan adalah dalam bentuk mu'annas. Ya. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid telah duduk, maka fi'il yang kita gunakan adalah jalasa. Jalasa Zaidun. Ya. Kemudian, bila yang duduk adalah Fatimah, maka kita katakan jalasat Fatimatu. Ya. Jalasat Fatimatu, bukan jalasa Fatimatu. Karena Fatimah ini adalah mu'annas, maka fi'il yang digunakan adalah jalasat. Sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu tasrif, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat. Ya. Jadi kalimat yang benar, jalasa Zaidun dan jalasat Fatimatu. Ini kaidah yang pertama, manis. Fi'il dan fa'il harus sejenis. Kemudian kaidah yang kedua adalah fira, ya. Fi'il harus dalam bentuk mufrad, fi'il mufrad, ya. Fira, fi'il harus mufrad. Artinya tidak peduli apakah fa'ilnya itu mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad, ya. Jadi tidak harus menyesuaikan bilangannya, ya. Jadi meskipun fa'ilnya musanna, fi'ilnya tetap mufrad. Meskipun fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Contohnya misalkan kita masih menggunakan contoh kalimat yang sama, jalasa, ya. Bila yang duduk seorang seperti seorang Zaid, maka kita katakan jalasa Zaidun, ya. Tapi bila yang duduk adalah dua orang, misalkan dua orang muslim, ya, dua orang muslim, maka kita tetap mengatakan ja'a jalasa al-muslimani, ya, jalasa al-muslimani, jalasa al-muslimani, bukan jalasa al-muslimani, ya. Karena kalau kita baca tasrif, kalau musanna itu dengan alif, ya, sa'nya jalasa dipanjangkan. Tapi karena kaidahnya fira, fira harus mufrad, maka kita tetap menggunakan kata jalasa, jalasa al-muslimani, ya. Kemudian misalkan fa'ilnya jamak, ya. Misalkan orang-orang muslim telah duduk, maka kita katakan jalasa al-muslimuna, bukan jalasu al-muslimuna. Ini salah, ya. Karena kaidahnya fira, fi'il harus mufrad, ya. Begitupun untuk bentuk yang mu'annas, misalkan muslimah, ya. Dua orang muslimah telah duduk, maka kita katakan jalasat, ya, al-muslimatani, jalasat al-muslimatani, bukan jalasata al-muslimatani, ya. Meskipun kalau kita baca tasrif, ya, ya, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, ya. Jadi tetap kita katakan jalasat al-muslimatani, bukan jalasata al-muslimatani. Begitupun untuk jama mu'annas salim, ya, misalkan al-muslimatu, para wanita muslimah, misalkan telah duduk, maka kita katakan jalasat al-muslimatu, bukan jalasna, ya, bukan jalasna al-muslimatu, tapi tetap jalasat al-muslimatu. Karena apa? Kaidahnya fira, fi'il harus mufrad, ya. Ini kaidah yang kedua, fira. Kemudian kaidah yang ketiga, fara. Fara, fa'il rofa, ya, fa'il rofa, ya. Ini merupakan kaidah bahwasanya pelaku di dalam bahasa Arab wajib dalam keadaan rofa, ya, wajib dalam keadaan rofa, ya. Lalu apa sih rofa itu? Jadi rofa itu adalah suatu kondisi dalam kalimat yang biasanya ditandai dengan dhamma, ya. Hukum asal rofa itu adalah dhamma. Karena pernah saya jelaskan bahwasanya i'rab, ya, atau mu'rab itu dibagi menjadi empat sesuai dengan jumlah harokat, ya. Ada dhamma, fathah, kasrah, sukun. Dhamma mewakili rofa, Kemudian fathah mewakili nasab, kasrah mewakili jar atau khafat, adapun sukun mewakili jazm. Nah, keempat jenis harakat ini merupakan bentuk asalnya, ya. Akan tetapi karena ada kata-kata yang perubahannya bukan berdasarkan harokat, maka ada kata yang ketika rofa tidak doma, tapi dengan bentuk yang lainnya. Contohnya misalkan kalau isim tasniyah ketika rofa, maka ia yang rumusnya ani, ya. Adapun yang aini itu untuk kondisi nasab dan jar, ya. Maka ketika kita ingin membuat kalimat dengan pelaku dalam bentuk tasniyah, kita gunakan yang bentuknya ani, ya. Adapun untuk jamak, ya jamak, maka kita harus mendetailkan, karena jamak ada tiga, ya. Ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, dan ada jamak mudzakkar salim, ya. Pertama jamak mudzakkar salim dulu. Bila jamak mudzakkar salim menjadi fa'il, maka dia wajib dalam keadaan rofa. Dan jamak mudzakkar salim termasuk yang mu'rabnya dengan huruf, ya. Jadi dengan una atau ina. Kaidahnya adalah ketika jamak mudzakkar salim menjadi rofa, maka bentuk yang digunakan adalah una, ya, bukan ina, karena ina untuk nasab dan jar, ya. Ini jamak mudzakkar salim. Jadi yang digunakan ketika jamak mudzakkar salim menjadi fa'il adalah bentuk una, ya, muslimuna, talibuna, shaimuna. Kemudian jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim termasuk yang mu'rabnya apa? Ya, termasuk yang mu'rabnya dengan harokat. Maka ketika ia menjadi fa'il, dia dengan dhammah, ya. Muslimatun, talibatun, shaimatun. Jadi jamak muannats salim ini termasuk yang mu'rabnya harokat, sehingga kita rofa dia mengikuti asalnya, yakni talibatun. Begitupun dengan jamak taksir, ya. Jamak taksir karena ia yang mu'rabnya dengan harokat, maka ketika rofa ia mengikuti tanda asalnya, yaitu dhammah. Maka jamak taksir bila menjadi fa'il dalam kalimat, kita baca dhammah. Tullabun, ya, rusulun, kemudian rijalun, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tiga kaidah untuk fi'il lazim, ya, ketika menjadi jumlah fi'liyah. Saya ulangi, kaidahnya ada tiga, ya. Fira, fara itu manis. Fira dan fara itu manis. Fira, fi'il harus mufrad. Kemudian fara, fa'il harus rafa. Kemudian manis. Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Artinya bila mudzakkar fa'ilnya, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Begitupun sebaliknya, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Nah, untuk lebih memahami kaidah-kaidah ini, kita akan menerapkan kaidah ini dalam variasi contoh kalimat yang kita bagi-bagi. Yang pertama yang kita bahas adalah mufrad, ya, mufrad. Kemudian nanti kita akan bahas tasnia, dan kita juga akan bahas jamak, baik jamak taksir, jamak mudzakkar salim, ataupun jamak muannats salim, ya. Tapi insya Allah waktunya bukan di sini karena pembahasannya lumayan panjang. Jadi untuk pembahasan kali ini kita cukupkan pada pembahasan tentang rumus, ya, rumus dari jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim. Adapun contoh-contohnya, yakni nanti ketika fa'ilnya mufrad seperti apa, tasniyah seperti apa, ketika jamak seperti apa, baik jamak taksir, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannats salim seperti apa, insya Allah kita akan bahas pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.